untuk mendekatinya. Jadi setengah ya, setengah-setengah juga. Malu ya. Tapi tetap dapat, karena dia duduk di majelis ya. Masih duduk di majelis. Kemudian yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia itu enggan belajar, maka Allah pun enggan sama dia. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan apabila ada majelis ilmu merupakan suatu kewajiban apabila dia tidak memiliki ilmu untuk duduk di majelis itu, dan apabila dia punya kesempatan tidak ada urusan kemudian dia pergi begitu saja tidak mau mendengarkan ilmu, maka dia berdosa. Subhanallah. Ya. Kemudian nasihat yang selanjutnya, bahwa ilmu itu didapatkan dengan bertahap-tahap. Baru ngaji seminggu dua minggu seolah-olah kiai. Ini penyakitnya para ikhwan ya. Semangat ya. Langsung orang yang awam-awam sana sini dibantai, kamu tidak punya ilmu dan sebagainya. Padahal baru ngaji dua minggu dan belum dapat ilmunya lagi sebenarnya. Dan ilmu itu didapat dengan empat jalan. Sudah pernah saya sebutkan di majelis ini. Hadis bertawaf ya, tapi riwayat ini tidak bertawaf ya hadisnya. Tetapi secara umum maknanya bertawaf ya. Nadzarallahu imra'an. Mudah-mudahan Allah memberi cahaya. Sami'a maqalati, kepada orang-orang yang mendengar perkataanku. Fawa'aha wa hafizaha, kemudian dia memahaminya dan menghafalnya. Wa ballagha, kemudian dia menyampaikannya kepada yang lain. Rubba hamil fiqhin ghairu faqih, bisa saja orang yang menyampaikan kabar itu tidak berilmu, tidak paham maknanya, dan bisa saja, dan banyak orang yang membawa hadis ya, tetapi dia mengantarkan kepada orang yang lebih paham tentang hadis itu daripada dia. Ini hadis sahih, akan dihukumi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sebagai hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 20, ternyata 24 orang sahabat di dalam kitab-kitab hadis, sehingga dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Apa hadis yang mutawatir itu? Allahu musta'an, Allahu a'lam, dan sebagainya. Sebagian saja ngerti, belajar harus belah. Tingkatan ilmu. Yang pertama, mendengar atau membaca. Penting mendapatkan dulu. Kemudian yang kedua, memahaminya. Memahami ilmu tersebut. Yang ketiga, ini yang malas, menghafal ilmu tersebut. Mendengar ayat tidak cukup sekedar mendengar, paham tidak. Hafalkan biar benar-benar mendapat ilmu. Kalau tidak dihafalkan, sama saja tidak berilmu. Ketika ditanya, mas dalil, apa dalilnya? Kalau masalah dalil, jangan tanya saya. Tanya sama ustaz. Subhanallah. Ini berarti belum berilmu dia. Karena tingkatan ketiga dalam berilmu apa? Hafalkan. Dan menghafal itu ayuhal ikhwan. Menghafal itu kalau kita sudah terbiasa menghafalkan dalil-dalil, seolah-olah dalil-dalil tersebut minuman sirup yang kita telan, yang kita minum ke dalam tubuh kita, ketika kita minum langsung bisa mengenyangkan apa yang ada di tubuh kita, lancar tanpa ada hambatan. Kalau mungkin pertama-tama menghafal itu sepertinya seperti makan batu, nggak akan tertelan. Ini satu hadis ini mungkin tidak menghafalkan belajar Arba'in Nawawiyah yang dasar saja Ustaz belum hafal hadisnya. Besok PR, besoknya lagi belum hafal lagi. Besoknya lagi, wah hutang itu ya. Ingat ya, ikut kajian Arba'in Nawawiyah, kita sudah ke hadis yang hampir yang kelima sekarang. Hafalin lima hadis itu. Sudah jadi syarat ya kajian kita kemarin. Dihafalkan. Dan ingat, menghafal hadis, menghafal Al-Quran bukan untuk jadi ustaz. Tapi untuk apa? Untuk dapat mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin kita menyatakan cinta kepada Allah, ayat-ayat Allah tidak kita hafal. Perkataan istri kita sebelum kita menikah, masya Allah sampai sekarang terngiang-ngiang perkataan indahnya, ya enggak pak? Masih terngiang, masih sedal, Pak Joko, ya pak istri, Rabin, belum Pak Rabin, masih teringat, ya, mas orang enggak, eh? SMS-nya masih teringat sih, ya? Enggak ya? Masya Allah. Ini apa? Cinta kepada makhluk. Masih ingat. Makanan kesukaannya, warna kesukaannya, masya Allah. Sukanya apa? Sukanya ini, sukanya itu. Masih ingat, ya? Masya Allah. Ayat Al-Quran ini adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau dihafalkan. Kalau benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, hafalkan ayat-ayat Al-Quran, hafalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bukan untuk jadi ustaz, untuk dipanggil ustaz, tidak. Itu cuma julukan-julukan saja. Nah, sebenarnya kalau kita saya di sini, sebenarnya kalau di mana di Madinah belum ayat saya dipanggil ustaz, bagaimana di kota-kota ini karena ilmu saya masih jangkar sekali, tapi karena ini adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat, kita terima padanya. Dan tadi sebenarnya itu belum layak kita, apalagi orang-orang yang digelari apa ulama, parah ini. Majelis Ulama Indonesia bahasa Arab tidak bisa, parah. Jadi ulama ya, jangan terlalu berbangga. Apa yang menyebar buku-buku, menyebar contohnya buku Al-Wajiz, terjemahkan, diterjemahkan. Hafal buku itu belum, ini masih dangkal, ini masih dasar, masih bawahnya saja. Hafal Al-Wajiz, Nail Akar, katanya Syalbani, itulah bil mubtadi'in falaihi yaqra' nil al-awtar wa fiqh sunnah. Untuk orang yang ingin belajar ilmu, maka kitab dasarnya itu Nailul Awtar. Berapa jilid ya? Kalau di sini berapa jilid makan? 4 ya. Ini ringkasan. Kalau yang ringkasan 4 itu mukhtasar ringkasan. Fiqh sunnah berapa? 14. Ada jilid terjemahan itu. Itu baru terjemahan. Ini katanya si Albani masih dasar. Masih kroconya ya, masih cicitnya ya. Itulah kalau ulama, depannya ulama buku-buku seperti itu adalah buku-buku dasar. Tapi kalau misalkan oh yang hafal subuh salam, ini buku-buku dasar subuh salam. Oleh karena itu belajar. Bagaimana kita mau naik ilmu kita, tidak mau menghafalkan ini, tidak mau menghafalkan itu. Kemudian keempat, ilmu itu akan diperoleh dengan mengajarkannya. Terbukti ketika saya di Jamiah Islamiyah pembahasan, misalkan pembahasan tentang anba'ud dhaif, hadis dhaif, kemudian tentang maudhu', tidak begitu saya kuasai. Ketika saya di Jember, dan saya katakan sama antum, saya tidak menguasai ketika di Jamiah Islamiyah. Ketika di Jember, saya mengajarkan apa yang saya pelajari di Jamiah Islamiyah. terpaksalah, bukan terpaksa, memang harus semangat menyiapkan bahan, mengumpulkan bahan lebih, terkadang minimal 2 maroji, terkadang lebih dari itu, terkadang waktu tidur kita kurang, terkadang habis subuh kita mengejar materi tidak selesai, mempersiapkan materi, dan akhirnya subhanallah, ketika disampaikan seolah-olah kita mengajarkan materi yang di Islamic University di Jami' Islam ini, semakin paham yang dulunya kita tidak paham bahasanya, dan yang kita ajarkan sekarang dia kurang paham. Nantilah tunggu sampai dia mengajarkan baru baru dia paham ya, sampai dia mengajarkan. Oleh karena itu inilah tingkatan-tingkatan ilmu. Karena ketika kita hadir di majelis ilmu, untung kalau 80% kita dapatkan, itu sudah masya Allah sekali. Karena dinamakan mendapatkan ilmu, ayuhal ikhwan, ini siapa di antara antum yang bisa seperti ini, dikatakan mendapatkan ilmu, langsung menghafal ayatnya, langsung menghafal hadisnya, langsung menghafal atar-atarnya, perkataan para ulama, dan pemahamannya. Ayo, dari sekarang yang saya sampaikan tadi, jam berapa tadi? Siapa yang bisa mengulangi dari awal, bersama bahasa Arabnya, sampai sekarang. 10% saja untung ya, kalau gitu ya. Kalau gitu 10% saja untung. Itu acuan para ulama seperti itu. Mereka menuntut ilmu bukan main-main. Ketika mereka hadir, dia apa yang dikatakan syekh harus saya hafal dalilnya, harus saya bisa paham dan sebagainya dan sebagainya. Saya bukan syekh ya, maksudnya kalau hadir di majelis syekh. Paham? Ini tingkatan-tingkatan ilmu. Dan kalau kita tidak, oleh karena itu maka para ulama banyak menulis. Karena misalkan ilmunya kebanyakan, sedangkan mad'unya ini tidak sampai ilmunya, maka dia menulis. Biar ilmunya ini sampai ke ulama-ulama yang lain. Itu. Biar apa? Jika dia menulis, dia makin mapan dengan tulisan. Dan menulis ini termasuk bagian daripada mengajarkan ilmu. Dan terkadang menulis lebih susah ya. Harus belajar EDD lagi, grammar bahasa Indonesia itu harus dipelajari lagi ya. Pemilihan bahasa, diksi, kemudian macam-macam yang dipelajari. Subhanallah. Kemudian ketahui lah ayol ikhwan, nasihat selanjutnya bahwa kematian atau wafatnya orang yang berilmu adalah musibah yang sangat besar. Subhanallah, ketika Ustaz Karmen Halim Naro meninggal dunia, maka kita tahu sebelum saya masuk ke jami'ah, ketika baru-baru mengenal kajian ya, beliau aktif menulis di majalah Sunnah. Kemudian kajiannya di Riau Pekanbaru, subhanallah, la yusabi ahadin wa la uzaki ala Allahi ahada. Dia sekali kajian bisa sampai majlis paling biasa bisa 500 orang. Katanya Abu Ibnu Mas'ud ya, salah satu orang travel. Kajian biasa, apalagi daurah. Subhanallah. Kemudian beliau banyak tulisannya ya, dan ceramah-ceramahnya mulai dibukukan sekarang ketika beliau meninggal. Dan banyak misalkan Baitul Mal atau yayasan dan organisasi yang dia bina, yang dari tadinya tidak ada, atas semangat diberikan semangat pada dia, muncullah berbagai pergerakan berdasarkan dengan salam. Kemudian terdengar wafatnya beliau di Madinah. Subhanallah, seolah-olah ahli sunnah di Madinah, kami-kami di Madinah ingin menangis karena mencari orang yang seperti dia yang sangat susah. Sangat susah mencari orang yang pandai berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat susah sekali. Siapa menggantikan Agus Dan kita bisa tarbir kalau bisa. Saya menggantikannya. Dan beliau, Masya Allah, banyak sekali biasanya untuk perjuangan dakwah kita. Dan ketika beliau berbeda dengan matinya orang-orang yang biasa itu yang ilmu. Beda. Subhanallah. Inilah bagaimana selesainya terdapat perkataan Ali bin Abi Thalib. Mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Mencintai orang-orang yang memiliki ilmu adalah agama yang yudanu bihi. Apa? Salah satu ajaran agama yang diajarkan. Kemudian ayuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, mungkin ya sebagai bayangan saja bahwa ilmu kita ini masih rendah. Contohnya ilmu tajwid, mungkin sebagian besar dari kita mempelajari ilmu tajwid, tetapi berapa besar atau mungkin hampir tidak ada di antara kita yang mempelajari ilmu waqaf al-ibtida'. Bagaimana berhentinya, kenapa di Quran itu ditulis lam alif, kenapa ditulis fa, kenapa ditulis jim. Nah, ini ada ilmunya. Dan dia harus diterima dengan talaqqi. Turun menurun dari jalan ke ulama. Siapa? Belum ada. Belum lagi bagaimana kita huruf misalkan ta, huruf ta. Huruf ta itu sekilas coba kita dengar. Katanya Syekh Hudayb, kita dengarkan huruf ta-nya dia. Sekilas huruf ta-nya itu satu. Huruf ta itu cuma satu jenis. Ternyata huruf tok saja ada 5 atau 6 cara membunyikannya. Siapa yang tidak mencapai derajat ini? Dan ini juga dilaksanakan dengan talaqqi. Langsung ke koriknya. Ketika bahas masalah Al-Quran, kitab-kitab tafsir contohnya. Siapa di antara kita sudah membaca tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Tabarani Ibnu Katsir, ya alhamdulillah banyaklah di Indonesia. Tabari, tafsir Tabari, 25 atau 35 jilid. Tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir misalkan Tahrir wa Tanwir, ini yang saya kata 35 jilid juga. Kita 30 jilid Tahrir wa Tanwir. Subhanallah. Belum. Jangankan kitab satu kitab tafsir, buka saja, melihat saja belum ber belum pernah. Kalau pernah melihat ya alhamdulillah adalah tidaknya ya Pak ya. Tidaknya tahu ini belum pernah melihat apalagi bacanya ya. Pakai bahasa Arab tentunya. Kemudian contohnya di dalam fikih yang saya sebutkan tadi. Fikih sunnah. Siapa di antara kita hafal seluruh dalil fikih? Sangat jarang. Sekali lagi berilmu dengan menghafal, baru dikatakan berilmu setelah dia menghafalnya. Kemudian misalkan di ilmu hadis, siapa yang sudah mempelajari ilmu naqd al-asanid wal mutun? Ilmu naqd ilmu tertinggi di dalam ilmu hadis. Dan yang telah mencapainya diantaranya Syekh Al-Albani. Dan sangat sedikit sekali yang mencapai derajat ini. Siapa? Loh. Siapa yang sudah mempelajari ilmu ilal hadis? Bagaimana mang ilal hadis? Kita harus semua. Masih banyak yang belum kita tahu. Contohnya apa? Ilmu yang lain. Sebutkan. Ilmu apa yang belum disebutkan? Akidah. Akidah. Siapa yang sudah membaca kitab Khulqu Af'alil Ibad punyanya Imam Bukhari? Ada. Ini menjadi renungan kita bahwa ilmu yang kita miliki masih dangkal dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Saya misalkan saja salah satu syekh yang kami sangat kagum dengan beliau, dan beliau adalah sekarang disepakati sebagai seorang ulama hadis, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Selama 4 tahun kami duduk dengan beliau, Tirmidzi dan Sunan sebagian dengan Tirmidzi. Dan nanti pertanyaannya banyak kasih ke Ustaz Nasir saja ya, yang lebih alim dari saya. Nanti kita akan ada pertanyaan selama mungkin. Ya, mungkin itu Pak beliau Syadul Muslim Al-Abad, kalau disebutkan isnad anfulan dari fulan dari fulan dari fulan, maka dia bisa menyebutkan fulan ini sikah, fulan ini baik, fulan ini matruk, fulan ini kada, fulan ini kada, dengan hafalan beliau. Jadi seolah-olah sampai kita mengatakan rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu seperti anak-anaknya saja dia hafal. Kalau anak-anak kita paling banyak di sini punya berapa anak? Di atas 10 siapa angkatan? Ada ya. Belum tuh kan? Oke. Ya, anak insya Allah hafal. Rijal-rijal itu seolah-olah dia menghafal, seperti menghafal anak-anak mereka. Itu baru Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang mana Syekh Abdul Muhsin ketika Syekh Al-Albani hidup, ulama di dunia ini cuma 3 katanya Syekh Abdul Muhsin. Padahal Syekh Abdul Muhsin tidak ulama. Syekh Baz, Syekh Husainin, 3 aja yang disebutkan. Karena 3 orang inilah yang menurut dia melampaui batas ilmu, ilmu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Subhanallah. Manalah kita menjadi, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat-derajat yang tinggi itu. Allah alam suhab. Dan kita buka sesi pertanyaan. Ahmad Harik Al-Rikai sebenarnya. Namanya Ahmad Harik Al-Rikai. Masya Allah. Dari mana? Dari Desir Kemang Taluk. Kemang? Kemang. Dimana tidak tahu tak? Jangan salah berjumah di dengar berjumah. Di Pulau Sola. Berjumah. Tak bakalan tahu tak, tapi di peta. Ya. Ayah, saya pertanyaannya begini. Kita berkewajiban untuk menyampaikan dakwah, Pak. Iya. Sementara ilmu kita kurang. Iya. Bagaimana sikap kita jika kita melihat sesuatu perbuatan yang mungkar, katakanlah mungkin bid'ah gitu, Pak. Sementara kita tahu itu adalah perbuatan bid'ah, kita mau menyampaikan tetapi ilmu kita kurang. Apakah kita biarkan saja ataukah kita tegur walaupun kita nanti tersulut dengan debat mereka? Terima kasih. Masya Allah. Dapat hadiah lagi nih ya. Sebentar lah dia. Masya Allah. Sebentar habis selesai. Pertanyaan ini sangat bagus sekali. Apabila kita tidak berilmu bagaimana cara berdakwah dan bagaimana kita mengingkari kemungkaran, misalkan bid'ah dan yang lainnya di daerah kita. Apabila kita tidak ada orang beramal ma'ruf nahi munkar, maka kita beramal ma'ruf nahi munkar sebisa mungkin. Dan ketika beramal ma'ruf nahi munkar harus ditimbang masalih dan mafasid. Kebaikan-kebaikan apa yang akan kita dapatkan atau keburukan-keburukan apa yang akan terjadi setelah kita lakukan sesuatu hal tersebut. Kita timbang. Seandainya kita dapat masalah tetapi terjadi mafsadah yang sangat besar, antum dikeluarkan dari masjid, tidak boleh lagi masuk masjid, atau rumah antum dibakar, mendingan jangan. Maka kita berdakwah dengan hati kita ingkari. Adapun menyampaikan kebaikan, maka sampaikanlah yang umum-umum. Seperti hadis-hadis yang umum ya, seperti perkenalkan, misalkan hadis-hadis umum, nasihat-nasihat umum, hal ini tidak masalah. Seperti kita nasihatkan orang, jangan mencuri, berbuat baiklah, mari kita ke masjid. Hal ini harus kita lakukan, walaupun kita tidak bisa berilmu, kita ajak orang lain berbuat baik ya. Kemudian kita larang kemungkaran ketika kita lihat. Tapi ingat, ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita timbang yang mana yang baik, kebaikan apa yang kita dapatkan, keburukan apa yang akan terjadi. Ya, kita timbang. Semuanya ini termasuk bagian dari agama. Jangan kita memenuhi syahwat kita, memenuhi kemauan kita, nafsu kita, semangat kita, pokoknya harus saya sampaikan bahwa ini salah ini. Ada suatu masa, ada suatu saat di mana menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu, maksud saya menyembunyikan ilmu lebih baik daripada menyampaikan. Ini ditimbang dari apa? Mafsadah dan maslahah yang akan dihasilkan nanti. Allah lebih suap. Ya silakan sudah dapat tadi. Maafkan silakan. Pilih. Dapat 6 deh. Ada lagi silakan. Sebelah sana ya. Allah aja. Waalaikumsalam. Ya biar Maha juga dengar ya. Dan saya tidak perlu mengulang soalnya. Sepakat akan kekafiran perbuatan tersebut dan seluruh ulama sepakat menghukumi bahwa dia itu kafir. Kalau seandainya permasalahan seperti salat, permasalahan laki-laki ya, ketika dia tidak mengerjakan salat, kenapa tidak boleh kita mengatakan pemerintah atau mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah? Atau misalkan mereka baik, para ulama sepakat bahwa mengidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haram, jadi harus seluruh ulama menghukumi dia itu kafir karena ini berhubungan dengan maslahat kaum muslimin. Pemberontakan atau demonstrasi yang dilaksanakan oleh orang-orang mereka tidak bertanggung jawab, ini adalah bentuk pemberontakan. Dan apabila pemerintah ingin menghukum mereka, memenjarakan mereka, bahkan apabila pemberontakannya sudah sangat fatal, pemerintah berhak untuk membunuh orang paham pemerintah. Intinya seperti itu, pemerintahan kita belum kafir, kita harus taat. Dan barang siapa pemerintah hanya tidak taat dan tidak mengakui presiden sendiri sebagai presiden kaum muslimin, disebutkan mati ini dalam jahiliyah, itu disebutkan dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Masalah sehat, kerancuan, kesalahan itu kalau saya amati di masyarakat ya sangat banyak sekali tapi korbannya korbannya gitu ya. Jadi ini bagaimana guru-guru saya ngajari dulu sehingga bisa rancu seperti itu, Ustaz? Itu sehingga ketika di itu kok jauh sekali gitu, rancu sangat bagus sekali kan. Itu yang saya rasakan. Kok bisa gitu? Itu gimana kan? Kemudian seperti ada sedikit ini tuh ya. Dulu saya pernah diajarkan ahli sunnah wal jamaah dia itu apa namanya Syekh Imam Asy'ari dan Maturidi. Itu gimana kedudukan Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Subhanallah, ini pertanyaan ini memang berhak mendapatkan hadiah bagus ya. Cuma dijawab satu semester pelajaran ini harusnya. Sebab-sebab kesesatan, ya. Saya katakan, kesesatan itu terjadi dari zaman dahulu. Di zaman Nabi sudah ada benih-benihnya. Dari hadis yang sudah kita katakan tadi, sudah ada benih-benihnya. Kemudian tidak ada kerancuan atau kesalahan dalam memahami agama ini kecuali sebagian atau ada bagian dari agama lain yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Contohnya Syiah, maka dia mengambil dari agama Yahudi. Banyak sekali persamaan antara Yahudi dan juga Syiah. Nah, kemudian juga contohnya kita lihat di masyarakat kita banyak yang melakukan perbuatan yang baru. Hal tersebut misalkan peringatan-peringatan dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menyemarakan peringatan-peringatan dan sebagainya, ya, ada benih-benih. Contohnya orang-orang sufi ini ada benihnya juga dari Hindu dan Buddha. Tidak ada kesesatan kecuali sebelumnya dia mengambil dari agama-agama yang lain. Kemudian siapakah Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari? Dia bertahap dapat dalam mendapatkan hidayahnya, tetapi di akhir hayat beliau adalah seorang ahli sunnah dan akidahnya akidah ahli hadis, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi sebelum kabar beliau berubah akidahnya itu, akidah Asy'ari yang dia pahami itu sudah menyebar. Akidah Asy'ariyahnya akidah anak dari Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah anaknya, ya. Kemudian menyebar sampai dia terkenal, sampai hampir banyak sekali menyebar ilmu Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah ini. Sampai ahli-ahli juga terpengaruh dengan pemikiran beliau. Ketika beliau berubah, tidak diketahui, tidak diterima perubahan akidah yang beliau pahami sehingga tidak diikuti oleh pengikut yang mengatakan pengikut Asy'ari tersebut. Yang jelas dia telah menuliskan sebuah buku seperti Maqalatul Kubur, Al-Maqalat Al-Islamiyah, ya. Kemudian ada kitab dari akidah itu, satu lagi lupa saya, Al-Ibana. Di sini dijelaskan tidak bagaimana sebenarnya tidak Abu Hasan Asy'ari di akhir hayat beliau. Ada Maturidi, dia ya cabang atau cabang dari Asy'ariyah. Allahumma shalli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu atas segala kekurangan atau perkataan saya yang banyak salah, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan tentang insyaallah dari Ustaz Said Yusuf.